الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna dua jenis an-najasah, an-najasatu al-ainiyah atau an-najasatu al-haqiqiyah dengan an-najasatu al-hukmiyah. Adapun najasah ainiyah, maka ini merupakan najis yang tidak akan bisa disucikan. Tidak akan bisa disucikan meskipun dibasuh dengan apapun. Nah, selama dia masih berbentuk sebagai najis. Adapun an-najasatul hukmiyah, yaitu najis yang terdapat atau melekat pada satu tempat yang asalnya suci, sehingga memungkinkan untuk dibersihkan. Dan jenis yang kedua inilah yang akan menjadi pembahasan dalam hal membersihkan najasa. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasatu huwa al-ma'. Dan asal hukum untuk menghilangkan najis adalah air. Fa huwa al-aslu fi at-tathhir. Dan air merupakan asal hukum dalam bersuci, dalam menyucikan diri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian dari langit atau dari awan itu air untuk menyucikan kalian. Maka ayat ini, demikian pula ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatnya adalah untuk menyucikan manusia ketika mereka hendak bersuci. Naam, dari hadas yang kecil, demikian pula hadas yang besar, atau menyucikan diri dari kotoran-kotoran najis yang melekat di tubuh kita atau di pakaian kita atau di tempat-tempat tertentu. Dan seseorang diperintahkan untuk segera membersihkan najis. Apabila telah terdapat najis pada satu tempat, maka dianjurkan untuk segera membersihkannya. Untuk segera membersihkannya dan tidak membiarkan dia terlalu lama, sebab kita diperintahkan untuk menyucikan hal-hal yang di sana terdapat najis. Apabila seorang selesai buang hajat, maka hendaknya dia segera membersihkan. Apakah dia buang air besar atau buang air kecil, atau ketika pada pakaian kita atau pada tubuh kita terdapat najis, maka diperintahkan untuk segera membersihkannya, sehingga kita, demikian pula tempat-tempat kita, selalu dalam keadaan suci. Anjuran untuk segera membersihkan tempat-tempat tersebut dari najis ini berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan ijma' para ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada orang-orang yang senang menyucikan diri-diri mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menyucikan diri-diri mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan. Ini dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak sekali yang menunjukkan dianjurkannya seorang segera untuk membersihkan diri apabila terdapat najis pada tubuhnya atau pakaiannya dan yang lainnya. Seperti misalnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisul A'rabi, ketika ada seorang badu kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan kepada badui tersebut untuk mengambil satu gayung air, lalu kemudian menuangkan di atas tempat yang dia kencing di tempat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segera membersihkan tempat tersebut dari najis-najis yang ada, agar kemudian tidak lagi menyisakan bekas di tempat tersebut, sehingga tempat itu kembali menjadi suci. Maka demikian pula hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan seorang untuk segera membersihkan dirinya, beristinja setelah dia buang air besar ataukah buang air kecil. Dan para ulama telah menukilkan ijma' dalam hal ini. Dianjurkannya seseorang untuk segera membersihkan dari berbagai kotoran-kotoran najis. Lalu di sini beliau menyebutkan bahwa asal hukum dalam menghilangkan najis adalah dengan menggunakan air. Dalam hal mengangkat hadas yang kecil, demikian pula hadas yang besar, itu harus dengan menggunakan air. Harus dengan menggunakan air selama air ada. Apabila tidak terdapat air, maka beralih kepada tayammum, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Namun apabila ada air, maka air yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci. Dan tidak diperbolehkan menggunakan yang lainnya ketika seseorang dalam keadaan hendak mengangkat hadas yang besar dan hadas yang kecil. Taib. Hendak mengangkat hadas yang besar, demikian pula hadas yang kecil. Misalnya, seseorang hendak berwudu. Bolehkah dia berwudu dengan Coca-Cola? Boleh? Lah, tidak diperbolehkan karena itu bukan air. Ya, itu sudah menjadi sebuah nama yang disebut Coca-Cola. Bolehkah seseorang berwudu dengan Sprite? Bolehkah seorang berwudu dengan yang lainnya? Yang bukan berstatus sebagai ma'un mutlak. Air yang mutlak. Nah. Jadi diharuskan dengan menggunakan air. Sebab Nabi SAW memerintahkan seorang untuk berwudu dengan menggunakan air. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman di dalam surah yang telah kita sebutkan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Demikian pula ketika seorang mandi. Maka mandi diharuskan dengan menggunakan al-ma'ul mutlaq. Air yang masih berstatus sebagai air. Namun tidak mengapa misalnya pada air itu ada campuran-campuran yang tidak mengeluarkan dia dari sifatnya sebagai air. Misalnya ada campuran sabun atau ada campuran daun bidara. Ada campuran-campuran yang lainnya, maka yang demikian tidaklah memberikan pengaruh kepada status sifat dari air tersebut, suci dan mensucikan, maka diperbolehkan untuk menggunakannya untuk mengangkat hadas yang kecil, demikian pula hadas yang besar. Ini berkenaan tentang mengangkat hadas, ya, harus dengan menggunakan air. Berselisih para ulama tentang hukum menggunakan an-nabidh. Menggunakan an-nabidh. Bolehkah digunakan untuk berwudu? Jumhur ulama tidak membolehkan. Karena itu bukan air. Namun dari madhabul Hanafiyah. Al-Hanafiyah mereka membolehkan. Misalnya saya beri contoh. Tape. Ya, tape ketan. Ya. Tape ketan lama-kelamaan kan mengeluarkan air. Ya. Ya, mungkin seperti inilah yang bisa disebut sebagai an-nabidh. Bolehkah berwudu dengan air itu? Apakah diperbolehkan berwudu dengan air itu? Al-Hanafiyah mereka condong kepada membolehkannya. Namun yang sahih pendapat jumhur ulama bahwa itu tidak disebut air. Itu tidak disebut al-ma'ul mutlaq sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam hal mengangkat hadas yang kecil demikian pula hadas yang besar. Adapun tentang menghilangkan najis. Dalam hal menghilangkan najis. Apakah ketika hendak menghilangkan najis harus dengan menggunakan air atau boleh dengan menggunakan yang lainnya? Nah, ini juga menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan harus dengan air. Apabila seorang misalnya ada najis di bahagian tangannya, mungkin ada kencing ataukah ada kotoran, ya, mungkin dia habis menggendong anak kecil kemudian membekas air kencing ataukah kotoran di tangannya atau pada salah satu bagian tubuhnya. Lalu dia membersihkan tempat yang ada najis tersebut dengan menggunakan minyak tanah misalnya. Apakah diperbolehkan? Ya, apakah yang demikian diperbolehkan? Sebagian para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Harus dengan menggunakan air. Karena air itulah yang mensucikan. Namun sebagian para ulama, dan ini pendapat yang lebih sahih dalam permasalahan ini, bahwa diperbolehkan. Diperbolehkan seseorang menggunakan apa saja yang sifatnya suci. Apakah itu air atau cairan yang suci. Ataukah benda-benda seperti tanah atau yang lainnya. Intinya dia bisa menghilangkan najis tersebut. Apabila najis itu hilang dengan apa saja, maka sudah hilang dengan sendirinya. Sebab dalam kaidah usul mengatakan, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan illat yang ada. Selama najisnya ada, maka dia tetap berstatus sebagai orang yang bernajis. Namun kalau najisnya itu hilang, entah dengan cara apa saja, meskipun tidak dengan menggunakan air, apabila dia telah hilang, maka hilanglah. Ya, maka hilanglah najis tersebut dan tidak lagi dikatakan tempat itu sebagai tempat yang najis. Kalau misalnya ada di satu masjid, ya masjid mungkin bukan dari keramik, misalnya dari tanah. Di situ ada air kencing. Di situ ada air kencing. Lalu kemudian ya kencing itu hilang bersamaan dengan angin, terus ditiup oleh angin atau misalnya terkena panas matahari sehingga hilang dengan sendirinya, sudah tidak ada lagi bekasnya, warnanya, baunya, maka kembali tempat itu menjadi suci meskipun tidak disiram dengan menggunakan air. Dan ini pendapat yang lebih sahih dalam permasalahan ini, dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa diperbolehkan seseorang dengan menggunakan apa saja untuk menghilangkan najis, meskipun air yang lebih utama. Tapi kalau dia menggunakan yang lain, hukumnya diperbolehkan. Intinya bahwa najis tersebut bisa dihilangkan. Nah, ini yang sahih dalam permasalahan ini, wallahu taala a'lam. Wa hiya ala thalathati aqsam, dan najis itu ada tiga bahagian. Najasatun mughallabah, ada najis yang tebal. Ada najis yang ditebalkan. Wa hiya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu, yaitu najisnya anjing dan apa yang berasal dari anjing itu. Najasatun mukhaffafah, najis yang ringan. Wa hiya najasatu baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am, yaitu najisnya anak kecil laki-laki yang belum makan. Yang ketiga, najasatun mutawassithah, najis yang pertengahan. Wa hiya baqiyatun najasati, yaitu ya najis-najis yang lainnya, kal bauli wal ghaithi wal maitah, seperti air kencing, kotoran, demikian pula bangkai. Dan ini insyaallah taala tentang pembagian najis akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.